Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amnallah ba'd. Iwas sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama mengambil faedah dari kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafizahullah taala dengan tema risalah kepada orang-orang yang bersedih yang ditimpa musibah. Falyatafadhal Syekh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam mubaraka wa anam 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. فبادي ذي بدء أشكر الإخوة القائمين على قناة رجاء والإخوة في مسجد الفاتح أو في مسجد الفتاح لاستضافتهم لي لإلقاء محاضرة بعنوان رسالة إلى كل حزين. Setelah beliau menyampaikan hamdalah kemudian bersolawat untuk Nabi yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yang pertama kali ini saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada ikhwah, saudara-saudaraku yang mengurus Masjid Al-Fatah ini atas undangannya untuk mengisi kajian dengan tema risalah atau pesan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Al-huznu ayyuhal ikhwah أمر فطري جعله الله عز وجل في أبناء آدم بل وفي الحيوانات، لكن الفرق أنه يمر على المسلم والمؤمن وهو يؤجر، ويمر الحزن على الكافر أو الفاجر أو الحيوان ولا أجر له، بل وربما يأثم كثير منهم ويزدادون كفرا وفجورا عياذا بالله تعالى. Kesedihan wahai saudara-saudaraku ia merupakan perkara yang fitrah, sesuai dengan fitrah. Bahkan kesedihan ini ada pada binatang. Tetapi perbedaannya antar kesedihan yang ditimpakan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman ketika bersedih akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya dengan orang-orang fajir, orang-orang kafir atau hewan. Mereka tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan bisa jadi untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang berdosa, kesedihannya menambah dosa untuk mereka. Qul a'udzu billah. والمؤمن مثل هذا الماء، إذا وضعته في هذا الوعاء أو في وعاء آخر فهو نقي لا يتغير، وإنما يزداد نقاوة بجريانه، والبلايا يزيد المؤمن نقاوة في نفسه، في تفكره، في تأمله، في النظر إلى مآلاته. Orang yang beriman, beliau katakan, seperti air putih yang ada di wadah ini, kata beliau. Apabila engkau meletakkan air tersebut di sebuah wadah, engkau akan mendapati air tersebut putih, bersih, jernih. Tidak berubah. Bahkan bertambah kejernihannya ketika mengalir. Begitulah balaya, musibah-musibah yang menimpa orang yang beriman tidaklah menambah, melainkan kebersihan, kejernihan. pada dirinya dan dalam pikirannya dan di akhir kehidupannya. Al-huznu ayyuhal ikhwah marra bihi al-anbiya wal mursalun wa yamurru bihi as-salihun ولكن الفرق كيف تمر علينا الأحزان. Kesedihan, wahai saudara-saudaraku, telah pernah dirasakan oleh para nabi, juga para rasul, juga orang-orang soleh. Akan tetapi, perbedaannya adalah bagaimana kesedihan itu ketika menimpa kita semua. Hazin al-Nabi alaihi salatu wassalam يوما كان صغيرا لموت أمه ثم حزن لموت عمه لموت جده يوما كان في كفالته ثم حزن لموت عمه أبي طالب وحزن لموت زوجته ومسندته خديجة رضي الله تعالى عنها حتى سمي ذلك العام عند المؤرخين بعام الحزن. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kesedihan ketika beliau masih kecil. Pernah merasakan kesedihan ditinggal mati oleh ibunya. Kemudian pamannya pun meninggal. Kakeknya meninggal. Beliau merasa sedih ketika kakeknya meninggal, yang mana kakeknya itu mengurusnya. Juga beliau sedih ketika ditinggal meninggal pamannya, yakni Abu Thalib. Juga beliau merasakan kesedihan yang mendalam ketika ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh istrinya, yakni Khadijah. Sehingga tahun tersebut disebut dengan tahun kesedihan. وحزن عليه الصلاة والسلام لعداوة قومه له وللإسلام وحزن إذ طردوه من مكة وهي أحب البقاع إلى الله والله جل وعلا خاطبه وقال له ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون فنهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحزن. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasa bersedih menghadapi permusuhan kaumnya. Menghadapi permusuhan kaumnya terhadap Islam. Beliau bersedih ketika mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Kota yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi bersedih. La tahzan wa la tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih atas mereka. Wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun, dan janganlah engkau bersempit hati dari makar yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedih. Wahzina nabiyuna sallallahu alaihi wasallam lamma mata ammuhu Abu Talib ustushid fi ghazwat Uhud wa ma'ahu 70 min as-sahaba wa kana yawman shadidan. Wahzina alaihi salatu wassalam ala makr al-kuffar wa ala qawl al-kuffar fa qala Allahu 'azza wa jallahu wa lil mu'minin ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فنهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الحزن على ما قدره الله وشاءه. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan kesedihan ketika pamannya meninggal di perang Uhud bersama 70 sahabat yang lain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bersedih menghadapi makarnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bersedih. juga para sahabat beliau, orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian merasa hina. Janganlah kalian bersedih. Dan kalian adalah orang-orang yang tinggi, lebih tinggi daripada mereka jika kalian beriman. Nabi SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersedih dari apa yang Allah telah pilihkan untuknya. وفي السنة النبوية حديث كثيرة تبين لنا أنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل الحزن وصفا ملازما له، بل عليه إذا ورد الحزن أن يزيله وأن يبتعد عنه. Di dalam sunnah Nabi banyak terdapat hadis-hadis di mana berisi tentang bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim memiliki kesedihan atau sedih itu menjadi sifat yang melaziminya. Tetapi hendaknya dia berusaha untuk menghilangkan kesedihan tersebut. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الحزن، لأن الحزن معناه مكانة الحزن من الإنسان، فيجعل الإنسان في شقاوة وتعاسة. Oleh karena hal tersebut telah datang hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang doa beliau. Beliau berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesedihan. Karena kesedihan itu apabila ada pada seseorang, maka orang tersebut berada dalam kesengsaraan. Sebab al-huzn ar-ra'isa خمسة كما ذكرها الله تبارك وتعالى. فالمسلم عليه أن يتأمل، هل يمكن هذه الأسباب الخمسة أن تقع بدون إذن من الله، بدون إرادة من الله؟ الجواب كلا. إذا كان الأمر كذلك لا يقع شيء إلا بأمر الله وإذنه، فإذا ليس على الإنسان أن يحزن، بل عليه أن يقابل قدر الله بشرعه. Sebab-sebab kesedihan yang mendasar itu ada lima, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim betul-betul memperhatikan tentang terjadinya kesedihan tersebut. Apakah sebab-sebab kesedihan itu terjadi tanpa adanya iradah, tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya adalah sekali-kali tidak. Apabila perkaranya memang demikian, bahwa kesedihan itu datang dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau begitu, maka tidak boleh bagi seseorang untuk bersedih, bagi seorang muslim untuk bersedih, tetapi hendaknya dia menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhihi al-umur al-khamsa ar-ra'isa hiya al-khawf. والأمر الثاني الجوع، والأمر الثالث الخسارة المالية، الأمر الرابع الخسارة البدنية سواء كان بتلف عين أو إصبع أو يد أو بتلف نفس، الأمر الخامس هو تلف الثمرات وتلف العينيات كالبنايات والعقارات ونحو ذلك. هذه هي أسباب الحزن الخمسة الدنيوية، كيف يتعامل معها المسلم؟ Lima perkara dari yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang sangat mendasar yang menyebabkan kesedihan adalah yang pertama al-khauf, ketakutan. Yang kedua adalah al-ju', kelaparan. Dan yang ketiga adalah al-khasaratul maliyah, kerugian harta. Yang keempat adalah al-khasaratul badaniyah, kerugian fisik. Di mana mungkin sakit mata, ditimpa sakit jari atau tangan atau bahkan nyawa, kehilangan nyawa. Kemudian yang kelima adalah talafus samarat, diuji dengan kurangnya buah-buahan, dengan kurangnya harta benda, bangunan-bangunan atau tempat tinggal dan yang semisalnya. Ini adalah sebab-sebab kesedihan yang lima. Aksu hadhihi al-khamsa hiya asbab as-sa'adah ad-dunyawiyyah wa hiya al-amn wa al-maqsud bil-amn huna al-amn an-nafsi wal-amn al-usri wal-amn al-ijtima'i wa kadhalika ash-shib' sabab min asbab as-sa'adah an-nafsiyyah al-amn al-ghidha'i sabab min asbab الأمن الاجتماعي وكذلك الأرباح كون الإنسان يربح في دراسته يفوز في تجارته يفوز في عمله يفوز في مسابقاته يفوز هي من أسباب السعادة كذلك كمال الأنفس يجد أباه وأمه وإخوانه وأخواته وأبناءه وبناته وأقرباءه وذويه من حوله فهذه من أسباب السعادة وأخيرا من أسباب السعادة هو كمال المقتنيات سواء كانت مراكب كالسيارات أو عقارات أو الزروع والثمرات فعلى العاقل أن يتفكر أن هذه الخمس التي هي من أسباب السعادة الدنيوية وهذه الخمس التي هي من أسباب الحزن الدنيوي لا يمكن أن يكون إلا بإرادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Kebalikan dari lima sebab kesedihan, dari sini kita mendapatkan ada lima sebab dari kebahagiaan. Yang dimaksud adalah al-aman. Yang pertama al-aman, yakni keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah bisa keamanan fisik, keamanan jiwa maksudnya, atau keamanan keluarga. Kita memiliki keluarga di tempat yang aman, atau keamanan masyarakat kita. Kemudian berikutnya di antara sebab kebahagiaan adalah kenyang, lawan dari lapar. Dan juga adalah kebahagiaan jiwa, kebahagiaan diri. Begitu juga lawan daripada kerugian harta adalah al-arbah, yakni keberuntungan. Dia mendapatkan untung, kesuksesan, seperti sukses dalam belajar. Dia sukses dalam melakukan tijarah, melakukan jual-beli. Dia sukses dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Dia sukses dalam musabaqah, dalam perlombaan. Ini mendatangkan kebahagiaan. Begitu juga, kebahagiaan itu bisa juga dari kesempurnaan jiwa. Di mana seseorang mendapati ayahnya, mendapati ibunya, mendapati saudara-saudaranya, mendapati anak-anaknya, putri-putrinya, dan anak-anaknya dan keluarganya yang di sekitarnya masih utuh. Dan ini merupakan sebab dari kebahagiaan. Dan juga yang terakhir adalah sebab kebahagiaan, yakni dia memiliki kesempurnaan hidup dari harta benda seperti mobil atau gedung atau tanah atau buah-buahan. Ini 5 perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan. 5 perkara dari hal yang mendatangkan kebahagiaan. Dan 5 perkara dari sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan. Semuanya itu terwujud karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian semua dengan 2 hal, dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Ajaban li ibni Adam. إذا جاء المولود بإذن الله فرح، وإذا مات القريب بإذن الله ضجر. إذا جاء الرزق بإذن الله فرح، إذا ذهب الرزق بإذن الله ضجر. ألا يستحي الإنسان من نفسه؟ ألا يعلم الإنسان أن الأرض لله، وأن السماء لله، وأن الملك ملك الله، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويقبض ما يشاء ويبسط ما يشاء؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sungguh aneh perkara anak cucu Adam. Apabila datang atau apabila lahir seorang anak, dia merasa bahagia. Ketika kelahiran bayinya dia bahagia, senang. Tetapi ketika bayinya meninggal, dia bersedih. Dia mengeluh. Apabila rezeki datang kepadanya, dia merasa bahagia. Dia merasa senang, tetapi ketika hilang rizkinya, dia merasa sedih. Tidakkah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah dia malu terhadap dirinya? Tidakkah dia tahu bahwa bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala? Kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan siapa yang Allah kehendaki, mematikan siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu dari siapa yang Allah kehendaki, memberi sesuatu kepada siapa yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah ya Allah, raja dari segala raja. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau memberikan izzah, kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Law qala lana qail, لماذا نهى الله عز وجل عن الحزن؟ فالجواب: لأن الحزن وإن كان أمرا شعوريا فإن الاستمرار عليه بغير ما يوافق الشرع تضجر على القدر واعتراض على أمر القدير سبحانه وتعالى. ونحن نعلم علم اليقين أننا عبيد الله، أننا في ملك الله، والملك جل وعلا يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء، يأتي بالزلازل إن شاء من يستطيع أن يدفعها، يأتي بالفيضانات إن شاء من يستطيع أن يمنعها، يأتي بالأعاصير من يستطيع أن يردها، يأتي بالأوبئة التي تهلك الأنفس من يستطيع أن يختبئ منها، فتجري الأمور بأمر القدير جل وعلا. فعلى المسلم أن يعلم ويتعلم كيف يقابل قدر الله بشرع الله عز وجل. Berikutnya ikhwan yang Allah muliakan. Seandainya ada yang berkata kepada kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari bersedih? Jawabannya adalah, walaupun kesedihan ini perkara yang merata, semua orang merasakannya, tetapi al-istimrar alaihi, artinya terus menerus dalam kesedihan, ini berarti terus menerus dalam kesedihan, artinya tidak sesuai dengan syariat. Ini berarti dia tidak menerima takdir. Dia menentang perkara atau takdirnya Allah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sedangkan kita betul-betul mengilmui dengan ilmu yakin bahwa kita semua adalah hamba-hambanya Allah. Bahwa kita semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperbuat terhadap semua makhluknya bagaimana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gempa, siapa yang sanggup untuk menahannya? Tentunya tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir, siapa yang mampu untuk mencegahnya? Jawabannya tidak ada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wabah penyakit, adakah yang mampu untuk bersembunyi dari wabah tersebut? Tentunya tidak ada. Semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui dan belajar bagaimana menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa awwal dzalika anna al-insan al-mu'min al-muslim fi hal shiddati al-huzn la yaqulu illa ma yurdi rabbih wa yaqulu قدر الله وما شاء فعل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويكثر من تسبيح الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مات الابن الوحيد للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهو إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. Yang pertama dari sesuatu yang bisa kita pelajari dan harus kita ketahui, yang pertama adalah seorang yang beriman, seorang muslim, ketika berada dalam kondisi yang sangat sedih, dia tetap tidak boleh berkata kecuali apa-apa yang bisa mendatangkan keriduan Rabb-nya, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang diinginkan oleh Allah, Allah lakukan. Dan dia hendaknya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hendaknya memperbanyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Pernah terjadi kematian yakni putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya di Madinah yang bernama Ibrahim. Ketika meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innal qalba la yahzan," sesungguhnya hati bisa bersedih dan mata bisa menangis, tetapi kami tidak akan berkata kecuali yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. ثانيا عندما يصيب الإنسان مصيبة فيحزن عليه أن يشتكي إلى الله عز وجل فإن الأحزان سبب لدفع الإنسان إلى القرب من الرحمن هذا حال المؤمن ولا تجعل الحزن ولا تجعل الحزن يمر عليك فيضرك قال عز وجل عن يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ذهب عينه بسبب الحزن ولما شكى إلى الله حزنه أذهب الله عنه الحزن وأبدله إلى فرح فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فجاءه البشير فارتد بصيرا الحزن سبب لقرب المؤمن إلى الله عز وجل وليس سببا لابتعاده عن الله عز وجل اليوم لو أن أمرا ما منعت من الدولة فأنت تذهب إلى المسؤولين وتتوسل إليه أكثر فأكثر فأكثر حتى يجري أمرك ويقضي في ما تريد فكذلك رب العباد جل وعلا لا بد أن تكون هذه المصائب وهذه الأحزان سببا من أسباب قربك إلى الله في بيت الله في مساجد الله في كتاب الله بين يدي الله يا ربي يا ربي يا رب Yang kedua, ketika seseorang ditimpa musibah kemudian dia bersedih, hendaknya atau wajib baginya untuk mengeluhkan permasalahannya dan kesedihannya hanya kepada Allah semata. Karena kesedihan-kesedihan yang menimpa orang yang beriman bisa mendekatkannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kondisinya dan keadaannya orang yang beriman. Jangan sekali-kali, jangan sampai kesedihan itu yang menimpa kamu justru membuat kamu celaka. Kesedihan pernah dirasakan oleh Nabi Yakub. Allah ceritakan itu di Al-Quran. Sampai Allah berfirman, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِيمٌ Bahwa kedua matanya itu sampai buta. Sampai buta karena kesedihan. Karena saking banyaknya beliau menangis. Tetapi kita lihat ketika Nabi Ya'qub mengeluhkan permasalahannya dan kesedihannya hanya kepada Allah. Allah ganti kesedihannya dan masalahnya dengan kebaikan. Beliau berkata, Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Maka datanglah kabar gembira yang membawa kegembiraan. Dan singkat ceritanya, beliau pun menjadi melihat kembali yang awalnya buta matanya. Oleh karena itu, Kesedihan ia merupakan salah satu dari sebab seorang mukmin bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-Nya mendekat kepada Allah dengan mengeluhkan permasalahannya kepada Allah, maka musibah-musibah tersebut mendatangkan kebaikan, yakni mendekatnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika dia merasakan sedih, dia berada dalam rumah-rumah Allah, dia membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengeluhkan permasalahannya di hadapan Allah dengan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأحزان والمصائب تمر على المؤمن فيزداد قربا إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من وصب، يعني مرض، ولا نصب، يعني تعب، ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كان كفارة له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فيحمد الله على المصيبة ويقول الحمد لله. أليس إذا مات أحد أقربائنا نصلي عليه الجنازة فأول ما نكبر ماذا نقول؟ الحمد لله رب العالمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. هذا دلو طيب. Nah, okay. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafizullah Ta'ala. Beliau berkata, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menghabarkan kepada kita bahwa kesedihan yang menimpa orang yang beriman akan menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam: ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Qul amruhu, semua perkaranya adalah baik, apabila ditimpa dengan kesenangan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lah, itu adalah kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar dan itu pun baik baginya. Walaysa dzalika illal mu'min, dan itu tidaklah ada kecuali pada orang yang beriman. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mayusibul mu'mina min wasabin, tidaklah menimpa musibah kepada orang yang beriman dari kesakitan, atau nasobin, atau dari kelelahan, wala ham wala huzn, tidak juga kesedihan, kegundahan, atau kesedihan, sampai dia tertusuk duri, maka itu merupakan kafarat, penghapus dosa baginya, dan tidaklah itu terwujud kecuali pada diri seorang yang beriman. Maka dia pun ketika ditimpa musibah, setelah itu memuji Allah, subhanahu wa ta'ala atas musibah tersebut. Dan dia sanggup mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukankah ketika ada yang meninggal dari siapapun atau dari orang yang dekat darinya, ketika dia menyolatinya dengan solat jenazah, setelah dia mengucapkan takbir yang pertama, dia membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah rabbul alamin. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga, ikhwas kalian, pernah bersabda, tidaklah seorang yang beriman yang ditimpa dengan musibah apapun, kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami atau kita semua milik Allah. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan atau akan kembali. Kemudian dia pun mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala kepada musibah ini, kepada musibahku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Melainkan kata Rasulullah SAW, orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan yang lebih baik lagi. Ayuhal hazin, ij'alil huzna sababan lihidayatil qalb wamla'hu bi ar-ridha bi qada'illahi jalla wa ala. Qala ta'ala, ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله, هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وهي orang yang sedang bersedih, jadikanlah kesedihan menjadi sebab bagi hidayahnya hati, terbimbingnya hati, dan menjadi sebab datangnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan, ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Tidak ada musibah yang menimpa siapapun melainkan dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hatinya. Al-Qamah rahimahullah pernah mengatakan tentang tafsir dari ayat ini, huwar rajul, dia adalah seorang yang ketika ditimpa dengan musibah, dia betul-betul mengetahui bahwa musibah tersebut datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun ridha, dan dia pun menerima. Ayuhal hazin, ij'alil huzna sababan liqabulid du'a. Fa innal hazina qalbuhu maksur. Fa idza waqafa bayna yadayil jabbar jabara Allahu kasrah wa zala ghammah. Fa akthir min ad-du'a. Fa inna du'a'al munkasirin maqbulun 'inda rabbil 'alamin jalla wa 'ala. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه الحزن يدعو بسيد الاستغفار ويدعو بأدعية كثيرة, منها قوله عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار, اللهم إني عبدك وابن عبدك, وفي آخرها أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. Wahai orang yang sedang bersedih, jadikanlah kesedihan Anda merupakan sebab diterimanya doa Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya orang yang bersedih betul-betul dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ketika berdoa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesedihannya. Maka perbanyaklah doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya orang-orang yang betul-betul tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika ditimpa dengan kesedihan, beliau berdoa kepada Allah seperti dengan Sayyidul Istighfar dan dengan doa-doa yang lain. Di antaranya doa Sayyidul Istighfar, Allahumma inni abduk, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Sampai di akhir dari doa ini Rasul mengucapkan antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi, engkau hendaknya jadikan Al-Qur'an itu sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, wajala'a huzni, dan penghilang kesedihanku. Wafza' ila sabr ayyuhal hazin. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن يتصبر يصبره الله. وافزع إلى الصلاة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، حزبه يعني همه وحزنه، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Oleh karena itu, wahai orang yang bersedih, hendaknya anda bersabar. Nabi SAW pernah bersabda, man yatasabbar yusabbiruhullah. Barang siapa yang menyabar-nyabarkan dirinya, pasti Allah SWT berikan kesabaran kepadanya. Hendaknya engkau melakukan sholat. Karena Nabi SAW ketika ditimpa kesedihan, beliau langsung melakukan salat. لا تجعل حزنك حاكما على إيمانك بل اجعل إيمانك حاكما على حزنك. Jangan sampai kesedihanmu menghakimi imanmu, tetapi jadikanlah imanmu hakim daripada kesedihanmu. اعلم أن مع العسر يسرا وذكر الله هذا في سورة الانشراح، شرح الله صدري وصدرك. Ketahuilah bahwasanya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Dan ini Allah sebutkan di surat al-inshirah, artinya kelapangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita semua. Wa akhtimu fi hadhihi al-muhadarah akhtimuha bi an aqul ayyuhal hazin لست وحدك والله عز وجل الذي بيده الأمور هو معك إن كنت معه وربك يعلم وهو سبحانه وتعالى أعلى وأحكم وهو سبحانه وتعالى أرحم وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ورحمته وسعت كل شيء فعلى ما تحزنوا إذن. Saya tutup kajian kita dengan saya katakan kepada anda, wahai orang yang bersedih, bahwa anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya semua perkara bersama anda. Apabila anda bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbmu, yani Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi siapapun. Dan rahmatnya sangat luas. Mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu, kenapa anda bersedih? Nakhtimu bi qawli Nabi alaihi salatu wassalam. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته وأن يذهب عنا وعنكم الحزن والغم وأن يجعل همنا وحزننا وفكرنا في نجاتنا في آخرتنا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kemudian kami tutup, kami akhiri dengan ucapan wahai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda wa'lam anna an-nasr ma'as-sabr, ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, dan kelapangan itu bersama dengan kesempitan, dan bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kalian semua dan menghilangkan kesedihan dari kalian, dan menjadikan kesedihan merupakan sebab keselamatan kita semua di akhirat kita kelak. Kemudian dia mengucapkan salawat untuk Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakhil telah tasilin faqat. Baik. Jadi ikhwah, Syekh Muhammad hafizahullah ta'ala masih tahu kita buka untuk 3 pertanyaan saja. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Sa'il yakul kharij mawdu. La, jaiz. Khaduna fil mawdu. Enggak boleh. Iya. Yang belakang? Iya. Silakan. Iya, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أولا شكرا على هذه الفرصة وأريد سؤال الشيخ أنا الآن أعمل في المستشفى مع وجود الأخصائيين والأطباء النفسيين في زمننا هذا وحث الإسلام على الدعاء والتوكل على الله تعالى فكيف الحازن يميز بينما يحتاج فيه إلى المناجاة والتوكل على الله تعالى وبينما يسرع فيه مراجعة إلى الطبيب النفسي وهل يعتبر ذلك أو ينقص في التوكل جزاكم الله خير ترجم السؤال أنت ترجم السؤال نعم أو هو يعني مباشرة أنا فهمت سؤال ده. أنت فهمت؟ أنا فهمت أنت ترجم السؤال طيب. Ada pertanyaan dari siapa nama antum? Nafsiin. Muhammad Naufal Rafiq. Muhammad Naufal. Beliau kerja di rumah sakit, ya kan? Beliau kerja di rumah sakit, kemudian di rumah sakit ada dokter apa? Psikolog atau psikiater. Iya. Kemudian gimana tadi? Kalau kita mungkin seorang Muslim, kemudian sesuai dengan judul kajian pada malam hari ini, kita kalau misalkan seorang hazin atau seorang yang sedang bersedih, kita disyariatkan untuk selalu bermunajat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Namun di zaman kita yang sekarang, sudah ada tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater, maka pertanyaan kami, kapan seorang muslim itu membedakan, kapan mereka harus bermunajat dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, atau beliau harus untuk ke tenaga profesional tersebut, dan apakah ketika seorang muslim itu datang ke tenaga profesional tersebut seperti psikolog ataupun psikiater itu menjadi hal yang mengurangi ketawakalnya beliau. Soal bil Arabiya kan mukhtasar, bil Indonesia صار طويل. Ana fahimt al-su'al, antum akid fahimtum ba'd. Al-jawab anna al-akhd bil asbab fi al-shari'a la tunafi at-tawakkul. Wadh-dhahab ila al-atibba' al-mukhtassin والمعالجين النفسيين سبب من الأسباب ويجب أن يكون القلب معلقا بخالق الأسباب. أنا الآن عطشان أشرب الماء، لا يجوز أن يكون قلبي معلق بالماء، يجب أن يكون قلبي معلق بالله، أن الله يجعل فيه الري، ولو شاء لا يجعل في الماء الري ما استفدت. ولذلك هناك مرض عند الأطباء معروف، فلان مريض يعطى ماء يقول أنا ظمآن، يعطى ماء يقول أنا ظمآن، لماذا؟ لأن الذي يرويه هو الله جل وعلا، الماء سبب. فإذا الذهاب إلى الأطباء سبب من الأسباب لا ينافي التوكل، لأن حقيقة التوكل الأخذ بالأسباب وتعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. ما شاء الله. Jadi jawabannya, kalau jelas paham ya. Jadi jawabannya, ikhwas kalian yang Allah muliakan, kata beliau bahwa menjalankan sebab, kita melakukan sebab-sebabnya ini tidak menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke dokter spesialis ya, dokter yang profesional, dan kita berobat kepada mereka, ini tidak menafikan tidak menafikan tawakal. Ini merupakan sebab dari sebab-sebab usaha untuk kesembuhan. Oleh karena itu ketika pergi ke mereka, tetap kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau contohkan, kata beliau, saya ini minum. Saya haus. Dan saya minum, ya. Dan ketika saya minum, tidak boleh saya menggantungkan hati saya kepada air ini. Tidak boleh kita menggantungkan atau meyakini bahwa air ini yang menghilangkan haus. Tapi yang bisa menghilangkan haus dengan air ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita jumpai ada orang di rumah sakit, dia haus, dia sakit. Dia minta minum, kemudian dikasih air minum, tetap dia merasa haus. Minta lagi, tetap haus. Minta lagi, tetap haus. Oleh karena itu kita gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hakikat tawakal. Kita mencari sebab tetapi tetap menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jazakallahu khairan syekhna. Ada yang lain? Terjem. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfazukuma wa jami'al muslimin fi kulli makan. السؤال موجه إلى فضيلة الشيخ دكتور محمد هشام أحسن الله إليكم. أريد أن أسأل ثلاث مسائل. ثلاث مسائل. حبيبي. خلاص. يلا. إنجاز. الأولى، ما موقف طلاب العلم؟ ما موقف طلاب العلم إذا وجد في عالمه ما يصيب في دينه مثل المعصية أو الجهالة في أشياء كثيرة، هل نهجره؟ Jadi pertanyaannya, ikhwah yang pertama, apa sikap para penuntut ilmu apabila mendapati gurunya mendapat musibah dalam agamanya, seperti gurunya melakukan maksiat atau kebodohan dalam banyak hal? Apakah kita meninggalkannya, menghajarnya? نقول العالم ليس معصوما، ولكن لو رأيت العالم سقط في حفرة وهو شيخك، تأخذ بيده أم تتركه؟ تأخذ بيده. طيب مرة أخرى سقط في نفس الحفرة، تأخذ بيده ولا تتركه؟ أخذ بيده. طيب المرة الثالثة سقط في نفس الحفرة، تأخذ بيده وتتركه؟ تقول يا أستاذ أنت لا تتعظ، أنا لا أستطيع أساعدك. إذا نصحت الأستاذ مرة مرتين ثلاث فانتصح، فبها ونعمت، وضعه على رأسك واقبل منه، فإن العالم ليس بمعصوم. ولكن إذا أصر فحينئذ اتركه إلى من لا يصر على المعاصي، فإن من شرط العدل أن لا يصر على المعاصي، وإن وقع منه الذنب يتوب. ومن شرط العالم الذي تأخذ عنه العلم أنه لا يصر على الخطأ، لا يصر على الجهالة. قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه الجهالة، لكن لا يصر. فإذا أخطأ ونبهته تنبه أنت أو غيرك أو مثله، فبها ونعمت. أما أن التلميذ يهجر أستاذه فهذا ليس من هدي السلف. هل للابن أن يهجر أباه؟ الجواب لا. فالعالم أعظم حقا من الأب على الإبن. ولكن إن صح إن قبل الحمد لله، ما قبل اطلب العلم ممن يقبل الحق. نعم نعم. Jadi jawabannya ikhwan, orang yang alim itu tidak maksum. Seperti analoginya seperti ini. Apabila engkau melihat gurumu atau orang yang alim suatu saat jatuh di sebuah lubang, terperosok. Apakah antum diamkan atau antum ambil? Menolongnya. Jawabannya menolong. Kedua kali ternyata guru antum jatuh juga di lubang yang sama. Ditolong lagi tidak? Ditolong. Ketiga kali atau terus menerus? Ditolong atau tidak? Ya. Ini kata beliau, apabila engkau menasehati seseorang atau alim, kemudian dia menerima alim tersebut, maka antum tidak boleh menghajarnya. Tetapi kalau misalkan ternyata dia terus-menerus dalam kesalahannya, dalam kemaksiatannya, maka tentunya syarat orang yang alim yang kita ambil ilmunya adalah dia tidak boleh terus-menerus dalam kesalahan, dalam maksiat, dalam kebodohannya. Tetapi kalau dia sesekali jatuh pada kebodohan, kepada kemaksiatan, kemudian dinasihati dan dia menerima, maka tidak boleh kita tinggalkan. Dan menghajar ustaz, ya, kalau dia jatuh pada kemaksiatan dan dia menerima, kemudian antum tetap hajar, ini bukan dari hadyus salaf. Kita perhatikan, seorang anak ketika melihat bapaknya dalam kesalahan, apakah anak itu meninggalkan ayahnya? Jawabannya tidak. Tentunya kita tahu bahwa hak orang alim itu lebih besar daripada hak ayahnya. Oleh karena itu, apabila dia jatuh kepada kesalahan, kemudian dinasihati dan menerima, maka tidak boleh kita tinggalkan. Baik. Al-Thaniyah, Syekhna. في الموضوع احنا خرجنا خارج الموضوع خارج الموضوع نعم اذا في الموضوع اسال خارج الموضوع لا تسال لا اله الا انت سبحانك ليس في الموضوع يا سيدي اذا نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك sampai sini ikhwan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.